wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib. Wa ba'd. Taib. Alhamdulillah, sebelumnya program kita untuk bermajalah berjalan dengan baik, biiznillah. Setiap instansi yang kita datangi memberikan tanggapan-tanggapan yang baik. Sebagian mereka memberikan motivasi, sebagian mereka juga masih memberikan pertanyaan. Ala kulli hal, secara globalnya mereka menerima dan berterima kasih. Maka hendaknya yang seperti ini kita terus bersemangat. Mudah-mudahan harapan kita, aparat pemerintah kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terwujudkan melalui tangan-tangan kita. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwah yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut tebar majalah tadi siang, demikian juga yang lain melalui dukungan-dukungan mereka, baik moral maupun material. Baik, dan insya Allah untuk besok kita lanjutkan ke beberapa instansi yang belum kita datangi. Baik, mudah-mudahan juga sebagaimana sebelumnya Allah berikan kemudahan dan dijadikan sebagai wasilah untuk hidayah kepada kaum muslimin secara umumnya. Demikian pula selagi ingat, insya Allah untuk Telaga Murni sekitarnya kita mengadakan sholat idnya seperti biasa, seperti tahun lalu di Ademik. Walhamdulillah waktu dan tempat sudah fix, dan insyaallah antum bisa dapatkan nanti infonya di grup WA TIS atau yang lain. Baik. Adapun untuk korban kita belum menampung, sementara ini sudah disampaikan di situ menampung dan sudah membentuk kepanitiaan, silahkan yang di sana. Baik, adapun yang di sini insyaallah hanya beberapa saja untuk sekedar ramah tamah silaturahim antar ikhwah, dan rencananya itu malam, tetapi kalau nanti waktunya sempit kita adakan mungkin sore dan infonya menyusul. Sekedar untuk ramah tamah ikhwah Telaga Murni dan sekitarnya, dan di luar Telaga Murni yang mau hadir labas. Baik. karena memang pas hari-hari tasyrik itu hari-hari yang masuk kerja ya, enggak ada yang libur. Jadi pas kebagian daging, alhamdulillah, kalau enggak insyaallah dari jalan lain banyak. Nanti untuk agendanya kita infokan, baik dadakan atau berencana. Soalnya kalau yang seperti ini enggak usah berencana, insyaallah cepat. Yang dekat-dekat banyak. Yang jauh-jauh, yang mungkin belum kenal atau baru kemarin datang di Telaga Murni, pengen kenal dengan yang lain, monggo. Naam, jangan sampai antara kita enggak saling mengenal. Nah, dakwah yang mulia ini harus dirapatkan, disatukan di barisan dulu sebelum bertempur, sebelum berdakwah, solid, sehingga mudah untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan sirah maupun tarjamah. Taib, ada pun tarjamah Khalifah Tsaniyah Umar sudah kita rasa cukup. Kita masuk kepada terjemah yang berikutnya, Utsman Ibnu Affan. Khalifah Tsalitsah, nama ada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga adalah biodata dari Utsman Ibnu Affan. Khalifah yang resmi, yang syar'i. Yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Ibnu Abil As. Utsman Ibnu Affan Ibnu Abil As Ibnu Umayyah Ibnu Abdi Syams Amirul Mukminin Abu Amr wa Abu Abdullah Al-Qurashi Al-Umawi. Utsman Ibnu Affan Ibnu Abil As. Utsman nama bapaknya Affan, kakeknya Abil As, buyutnya Umayyah, terus sampai Abdus Syams Amirul Mukminin. Ya, orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau punya kunyah Abu Amr, demikian juga Abu Abdillah. Beliau punya dua kunyah, Al-Qurashi dari Quraisy, Al-Umawi dari Bani Umayyah. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an syaikhain. Beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam dan dari kedua seniornya, Abu Bakar dan Umar. Taib. Nah, melalui media seperti inilah kita bisa mengetahui seseorang itu gurunya siapa dan muridnya siapa. Ya, sehingga dengan ilmu nasab seperti ini dan ilmu periwayatan seperti ini, kita bisa tahu orang yang bernama ini berjumpa dengan ini atau tidak, dan muridnya orang ini siapa saja. Nah, dari situ nanti akan dipakai untuk mentadaif, menghukumi rawi itu dhaif atau menghukumi seorang rawi itu apa? Sahih. Ini caranya. Disebutkan terjemah fulan, kemudian disebutkan pula dia meriwayatkan dari siapa saja dan yang meriwayatkan darinya siapa. Artinya gurunya siapa, muridnya siapa. Utsman meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam langsung. Demikian pula dari Abu Bakar dan Umar. Karena Utsman tidak sebagaimana Abu Bakar dan Umar yang senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam safaron wa mukima, baik ketika safar maupun ketika apa? Mukim. Sehingga hadis yang diterima oleh keduanya, Abu Bakar dan Umar, lebih banyak tentunya dari hadis yang diterima oleh Utsman ibni Affan. Tetapi kenapa keduanya ini, Umar dan Abu Bakar, padahal mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah tidak diragukan banyaknya, tetapi enggak masuk hitungan dalam 7 sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Kita tahu yang pertama siapa? Abu Hurairah terbanyak. Dan deretan yang ketujuh ini tidak ada nama Abu Bakar tidak pula ada nama siapa? Umar. Sebagian ulama memberikan arahan bahwasannya Abu Bakar tersibukkan dengan kepemimpinan mereka sehingga tidak ada waktu untuk bermajelis meriwayatkan hadis qala Rasulullah. Demikian juga Umar, ya, sibuk dengan khilafah, urusan kaum muslimin. Beda dengan yang lain, ya, mereka bukan khalifah dan mereka bukan para petinggi yang saat itu dibutuhkan oleh kaum muslimin sehingga mereka bisa bermujalasah, ya, bermajelis sehingga bisa meriwayatkan hadis. Adapun kalau di lihat, tentunya tidak syak Abu Bakar lebih banyak hadisnya dari Abu Hurairah. Umar juga tentunya lebih banyak hadisnya dari siapa? Abu Hurairah. Tetapi sedikit sekali, ya, kita katakan atau apa nama-nama syaikhain ini tersebut an Abi Bakrin As-Siddiq qala Rasulullah. Pasti paling banyak itu an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Aisyah, an Abdullah ibni Umar, sekian dan sekian. Nah, karena memang beda profesi. Itu alasan para ulama kenapa Abu Bakar dan Umar, ya, dengan banyaknya bergaul bersama Nabi baik safar maupun mukim, kok hadisnya sedikit, karena memang kesibukan mereka dalam kenegaraan. Taib, tetapi dalam masalah banyak-banyakan tentunya tidak ragukan lagi mereka lebih banyak mendengar hadis daripada siapa? Abu Hurairah. Qala ad-Dani aradul Qur'ana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arada alaihi Abu Abdurrahman As-Sulami wal Mughirah Ibnu Abi Syihab wa Abul Aswad wa Zir ibn Khubais. Beliau pernah, ya, membacakan Al-Qur'an kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Setoran tasmi kepada Nabi alaihi salatu wasalam apa? Al-Qur'an. Ya, budaya tasmi ini kali apa antum budayakan, ya, ikhwah, kalau pas kumpul yang kira-kira sudah ada sedikit ilmu tajwidnya. Nah, sebelum ngobrol tasmi surat apa yang ringan. Nah, semuanya termotivasi, ya, untuk ibadah. Demikian juga jaga-jaga barangkali, ya, di sebuah masjid yang dia singgah dengan pakaiannya yang, ya, islami, pakaian orang soleh, akan dilihat, akan dipandang, dan akan pasti dilebihkan dari yang lain. Semua bersiap-siap. Jangan sampai pakai gamis, pakai jubah, pakai peci putih, anas saja enggak hafal. Ya, giliran suruh imam bingung. Ya, misalkan Al-Fatihah aja enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, bingung ini. Ini Pak Ustaz pakai jubah kok Fatihahnya enggak hafal. Nah, taib, tasmi, sibukkan dengan yang seperti ini. Insya Allah hidup ini nyaman, nikmat. Adapun kalau terus pikir dunia, dunia stres antum. Nah, hati ini nggak ada rohatnya kalau untuk dunia. Berpikir terus, berputar terus, ya. Nggak pernah bisa tenang, bergolak bergejolak seperti apa badai ombak terus, ya, terbolak balikkan hatinya. Nggak pernah bisa tenang tuh, nggak bisa kalau dunia. Beda dengan agama. Taib, selagi bisa bersama dengan ikhwannya, yang satunya sudah pernah belajar tajwid, masya Allah nikmat. Akhir tasmi sebentar, apa anas saja. Enggak usah bingung, wah, sama tasmi satu juz Al-Baqarah enggak usah. Antum enggak usah pikir-pikir satu juz atau 30 juz, enggak usah. Enggak perlu. Antum muak nanti. Bosan. Ya. Nah, tetapi kalau sehari cuma anas, coba dengarkan anas sebentar, ya, akhi. Bawa Quran kecil, tolong simak. Insyaallah mau. Nah. Pasti mau insyaallah. Kalau ikhwannya baik. Yang enggak mau pasti enggak baik itu. Ikhwan-ikhwanan. Ya. Baik. Kecuali kalau dia ada urusan, buru-buru, beda. Pada subuh sebentar tolong tasmi anas saja. Besok kulhu, besok lagi falak, besok lagi tabat. Enak. Nah, jangan langsung kumpul-kumpul cerita ngalor ngidul, enggak ada ilmunya, ghibah, namimah. oh fulan gini ya gini, yang akhirnya dia nggak tahu-tahu muncul setan terbersih terus. Ketika dia ngobrol itu kan langsung nyambung, setannya masuk, set, diingatkan lagi, diingatkan. Sebelumnya nggak pernah ingat, kalau suruh ingat-ingat, tapi kalau sudah mulai ngobrol ingat semuanya, tiba-tiba ingat. Ya. Nah, tapi kalau Al-Quran pas membaca banyak lupanya, itu bedanya. Enggak seingat kalau antum ngobrol tadi. Nah, jadi hati itu kalau enggak terbimbing, pecah, enggak tenang. Ya, terbaik. Biasakan ini di musola ada banyak ikhwah. Dan mayoritas kalau yang sebelah sana imamnya ya ikhwah kan. Nah, selesai full udah pindah ke sini, enggak jadi imam di sana. Antum tentunya seperti itu. Enggak usah muluk-muluk lah. Pasti nanti kalau antum sudah setor, termotivasi untuk pengin hafal. Ya, kalau ada ikhwah lain yang hafalan, wah kok dia sudah sampai ini kok saya belum ya, padahal dia sudah tua, saya masih muda. Saya harus. Nah, kan timbul musabaqah, kesemangatan untuk menghafal itu ada. Jangan tiap hari malah tambah luntur semangatnya. Hafal 30 juz tinggal ya Anas sama Kulhu yang hafal. Hilang semua hafalannya. Semua jangan berpikir saya kan bukan ustaz, jadi enggak nyantai aja lah, enggak hafal juga enggak masalah. Yalah. Ya, fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha, kata Rasul. Tempatmu di surga itu di ujung penghujung ayat yang kamu baca. Semakin banyak kamu baca, semakin banyak kamu hafal, itulah tempatnya. Nah, jadi masing-masing punya kualitas. Ya, kalau komunis itu sedikit, semuanya pintar. Jadi bisa besar, karena semuanya jadi akar. Jangan cuma jadi ranting dan dahan atau daun. Paham maksudnya? Ranting atau daun itu kalau sudah enggak disuplai kering dan berguguran. Itu dalam dakwah juga kalau kita enggak punya ilmu, motivasi ilmu seperti daun. Kalau enggak ada sudah enggak taklim itu sudah alamat. Alamat sudah gugur. Tapi kalau dia jadi akar nancep ke dalam, nah dia akan menumbuhkan, tumbuh tunas. Seperti itu. Jadi ini semuanya adalah dalam rangka untuk istiqomah. Diistiqomahkan diri kita. Baik, sehingga dalam beragama ini ada maknanya. Artinya ada, kita berjuang untuk agama, terasa nikmatnya. Kita lelah untuk berjuang agama, terasa na'am rahmahnya. Baik, ini dibiasakan. Enggak harus ada ustaz kan, enggak ada ustaz. Lah, bas. Kalau ustaznya mati semuanya antum enggak belajar. Pengen jadi awam lagi. Ustaznya enggak ada, kalau ustaznya sudah mati saya jadi awam aja. Kan enggak. Nah. Seperti itu. Memang pertama kali memulai itu kikuk ya. Aduh, gimana memulai? Bismillah. Ya, kalau sudah mulai enak jalan. Anas, akhi, saya tolong dibenarkan. Seperti itu. Besok lagi Anas lagi, ya enggak apa-apa. Besok lagi Anas lagi, enggak masalah. Nah, sampai mungkin lancar bagus. Tambah apalagi falak. Ya. Diulang berapa kali? 10 kali, enggak apa-apa. Kalau enggak gitu antum enggak baca Quran wallah. Ana tahu. Siapa antum? Siapa ana? Kalau enggak gitu enggak akan baca Quran. Iya enggak? Antum ngaku enggak kalau kayak gitu? Ngaku kan? Pernahnya antum nyentuh Al-Quran? Kalau enggak seperti itu? Nah. Baik. Jadi motivasi ya ikhwah. Kita juga ngaku kalau enggak ngajar mungkin enggak kesentuh Al-Quran. Nah, alhamdulillah Allah berikan taufik untuk bisa ngajar min tasmi. Akhirnya ikut menghafal, termotivasi. Masa kalah sama ya muridnya sendiri. Ini sudah mulai juz 28, 27. Ini 28 sudah lewat, lupa lagi. Pas ngajar bisa murojaah terus seperti itu. Sama, oh saya masih sibuk ustaz, saya mah harus ke sini. Ya siapa yang enggak sibuk? Punya anak, kita juga punya anak. Keluarga, kita juga punya keluarga. Apa disangka kalau ustaz itu kayak robot, enggak punya keluarga, enggak punya apa? Sama. Oh, ustaz mah enggak sibuk. Iya. Enggak sesibuk antum memang. Ya. Ustaz mah enggak punya pikiran, enggak mikir. Kalau antum kan mikir harus ini, harus itu. Sama semuanya. Nah, jadi jangan jadikan alasan Ma'isah sebagai ya alat untuk dinding pemisah dengan ketaatan kita. Seperti itu. Quran, wa Quran, wa Quran ya wa. Apalagi ini kita masuk pada masih tersisa ini berapa hari? Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masih 5 hari. Lumayan. Syahrul awal min Dzulhijjah, syahrun azim atau ayyamun azim, hari-hari yang mulia. Baik. Solehkan dulu diri kita, insyaallah kita bisa membawa orang lain. Kalau diri kita enggak bisa soleh, susah membawa orang lain. Kalau kita sendiri saja pengen berilmu, enggak sabar, bagaimana kita nyuruh orang-orang untuk berilmu? Ya, kita aja belajar itu susah, tapi kalau nyuruh orang, masya Allah, kayak ya komandan militer. Salah. Orang lain ya sama kayak kita, punya rasa malas, punya rasa apa. Kalau kita sendiri aja belum bisa menundukkan diri kita, bagaimana pengen ngajari orang lain? Nah, tetapi tetap berusaha. Masing-masing berusaha semampu mungkin ya. Tadi itu. Ya. Dari musola sana ikhwah. Ada 1-2 alhamdulillah 3-4 pasti ada jamaahnya. Setoran. Anas. Ya. Belum hafal besok lagi Anas. Ngapa apa hidupkan di Damat dulu seperti itu. Tidak ada masjid melainkan pasti ya di situ ada ya halaqah. Walaupun bukan daras halaqah tajwid. Tasmi. Siapa mereka? Petani anggur. Ya, apalagi pedagang. Jadi barokahnya Damat dulu pada zaman Syekh Mukbil seperti itu. Tidak ada tempat melainkan duduk pasti ilmu sehingga barokah Damat itu. Nah, dan dirasakan oleh sebagian teman-teman kita yang tadinya di Indonesia di sini enggak ada aktivitas, aktifnya dunia. Ketika Damat tiba-tiba perasaan pengin berilmu, aktivitas harus menghafal dan punya hafalan. Itu barokah dan itu terjadi. Ya, sudah tua dia. Enggak punya hafalan kedamat. Ya, akhirnya dia mungkin juz 30. Padahal enggak disangka setua dia bisa menghafal. Di Indonesia pun enggak ada harapan dia pengen ngapal, tapi barokah. Seperti itu. Gunakan majelis-majelis untuk apa? Ilmu. Taib. Jadi ilmu itu enggak hanya qila wa qal, qila wa qal, telah berkata, telah dikatakan, telah meriwayatkan. Nah, ilmu itu. Ya. Mabda'ul ilmi. Landasan ilmu dan pondasi ilmu itu. Tajwid, bahasa Arab. Murojaah. Itu kita saksikan di Damat, masya Allah. Murojaah, yang sudah pernah belajar murojaah. Ya, akhi murojaah. Wah, saya bukan ustaz. Emang halus ustaz kalau murojaah? Enggak. Bawa jadi satu murojaah sebentar. Enak jadinya. Setelah itu, enggak usah lama-lama. Enggak usah lah jam-jaman. Kalau saya mah, kalau taklim, kalau enggak 2 jam, enggak puas. Enggak usah. 5 menit cukup, 10 menit cukup. Antum aktivitasnya terlalu sibuk. Ya. Antum aktivitasnya terlalu sulit bagi waktu. Enggak usah lama-lama 5 menit, 10 menit. Makanya tadi sedikit-sedikit enggak kerasa ternyata jadi bukit. Nah, kalau yang sedikit antum enggak kumpulkan terus pengin langsung jadi bukit, ya siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Nah, seperti itu. Nah, itulah da'bus salaf, para salaf itu seperti itu. Nah. Kalau sekedar qila wa qal nanti masuknya kayak gitu, berselisih, salah pendapat, beda paham. Ilmu enggak ada, salah paham terus, jadi syekhul Islam semuanya, ahlul fatwa semuanya. Wah, kalau saya mah sudah dengar dari Ustaz Fulan kayak gini fatwanya. Tajwid aja enggak bisa, sudah nukil-nukilkan fatwa. Nah, adu domba, akhirnya kan gitu, otot-ototan. Nah, itu kan orang kan sesuai dengan hafalannya ya. Kalau dia hafalan dhaif, kemudian kira-kira apakah dia mampu menghafal fatwa-fatwa dengan lengkap? Tidak mungkin ya. Dia nukulkan fatwa secara misalkan seluruh ya, bisa jadi dia salah paham. Wong hafalan aja gak punya, ngapal aja gak bisa kok. Makanya dhaif. Nah, jadi kalau orang tersibukkan dengan ibadah, insya Allah yasluh. urusannya akan bagus. Dan kita gak usah berpikir ibadah itu banyak. Santai saja, ibadah itu sesuai dengan kapasitas kita. Misal hari ini kita setor Anas, besok lagi, wah kapan saya setor lagi ya. Cuma ringan kok, jadi ada antusias untuk kembali pengin. Beda kalau setor langsung 3 juz, besok mungkin gak ke masjid ya. Mau setor lagi sudah muak, aduh 3 juz ya. Sudah tarik nafas ya, bawa aqua dari rumah 5 liter. Enggak usah kayak gitu. Kecuali kalau taklim seperti ini, ada yang menyampaikan, itu beda. Tapi kalau sama ikhwas ini cukup santai, dibiasakan. Kalau enggak biasa memang susah. Nah, ini dari awal kita membentuk seperti ini memang harus butuh ya kesungguhan. Dimulai 1-2 besok bawa Quran. Tolong akhi istimak. Ini biasa. Seperti itu biasa, dan itu yang dijalankan dulu damat seperti itu. Syekh Mukbil. Ya. Enggak kenal sama kita bawa Quran, afan tolong isma' nih. Tolong apa tasmi'kan, dia cuma baca kadang tabat ya dah. Selesai jazakallahu khair, dia pergi. Kita pun enggak merasa waktu kita dirugikan sama dia. Dia pun enggak merasa ibadah ini melelahkan bagi dia. Jadi apa? Semangat. Nah, jadi aktivitasnya itu adalah ya di samping untuk ya kegiatan-kegiatan ya yang sifatnya menguras waktu tentang dunia kita, yang seperti itu yang ringan-ringan. Itu yang kadang bikin kita apa istiqomah. Ilmu-ilmu yang seperti inilah yang harusnya kita miliki. Bukan ilmu-ilmu yang ya sifatnya khilafat, menukilkan ini. Antum belum punya kapasitas untuk itu. Nah, para ulama saya takut. Asalidah itu takut menukilkan fatwa, khawatir salah, tidak sesuai dengan maksud. Ya. Nah, maka itu yang ringan-ringan seperti ini antum belajar santai 1-2 meninggal di atas itu ya masya Allah di atas apa husnul khotimah. Mulai besok pada subuh catat yang datang di musola Abu Siddiq, yang enggak mau tasmi misalkan afan tolong tasmi, yang enggak mau lapor sama anak. Baik. Kebiasaan kalau enggak ditegasin kebiasaan. Bawa satu dicantolkan di masjid sabetan. Misalkan antum bawa Quran, tolong ditasmi sebentar 5 menit. Anas saja. Aduh afan akhi, saya sibuk benar-benar sibuk, ini harus berangkat pagi, harus nyiapkan beli sayur, beli ini afan ya akhi, ambil itu kayu sabetkan. Marah berkelahi aja enggak apa-apa. Enggak usah kayak gitu. Ya Bas ya. Pengontrolnya Baskoro insyaallah. Oh, Bu Siti enggak mau nasmi Ustaz, lapor sama anak. Oh, Bu Siti aja yang nasmi, orang tua kok. Yang dilihat Baskoro kalau enggak mau tasmi, Bu Siti bilang Baskoro enggak tasmi Ustaz, iya. Besok dinikahkan. Tasmi sama istrinya. Ya insyaallah Siddiq ya. Insyaallah. Baskoro insyaallah. Siapa lagi? Abu Afif. Insyaallah ya. Tuh kan, temannya sampai belum bisa tuh antum enggak perhatian. Perhatian tuh enggak hanya masalah materi. Antum besok bawa Aisar belajar sama Baskoro ya. Nah, enggak usah lama-lama. Antum kalau berangkat jualan jam berapa? Pas langsung. Oh, enggak langsung. Atau sama siapa yang ada? Sama Bu Siddiq bisa. Bu Lutfi. Nah, ini tukang ajak ngobrol Bu Lutfi. Catat besok kalau tasmi dulu. Ajarkan Aisar dulu. Oh, Sumarna ada. Nah, ceber kupingnya kalau ngajak ngobrol terus. Sumarna masih muda masalahnya. Kalau Bu Lutfi ya, yang ceber Bu Lutfi. Nah, gitu. Esok belajar sama Bu Lutfi ya, bawa Aisar. Kalau Bu Lutfi enggak ada, bisa sama Bu Siddiq. Bu Siddiq enggak ada, sama Sumarna. Kapan aja antum bisa? Misalkan pada zuhur, antum langsung bawa Aisar tuh dibawa terus ke masjid pokoknya. Ada ikhwah, tolong sebentar 5 menit aja tasmi. A. Enggak sampai sebulan kalau antum rutin bisa baca Quran. 4 bulan lah. Aisar itu cepat. Nah, gunakan waktunya untuk belajar. banyak ikhwah yang pintar-pintar. Mereka sebenarnya pintar-pintar. Bu Sidik itu juga pintar baca Qur'annya, bagus. Bu Lutfi juga bagus. Baskoro adanya mantap, antum bisa belajar. Nah, banyak yang pintar-pintar. Cuma terkadang kita kurang aktif. Jadi jangan nunggu ada orang yang ngajak, kita aktif sendiri. Seperti itu. Seperti Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas aktif. Ya. Nah, datang. Tolong ajari, tolong. Jadi enggak semuanya dibebankan sama ustadznya. Ya. Dan jangan dibiasakan kalau ikhwah diminta apa ngajari itu udah sama ustadz aja. Jangan, jangan dibiasakan ucapan seperti itu. Kalau bisa ajarkan. Nah. Ta'awun bainakum. Kadang kita lupa ya. Kita pengen nyelamatin orang, orang selamatin, selamatin, selamatin, kita enggak selamat. Ya. Nah, kita lupa diri kita sendiri. Itu ilmu-ilmu mabadi' seperti itu harus ya antum lancarkan. Bainakum Quran, sunnah, barokah ya ikhwah. Baik. Ya, besok buka isar ya, setiap ke masjid ya, Bu Afif ya. Setiap ketemu siapa tolong ajari dulu. Jangan ngobrol dulu, jangan ngobrol dulu. Ngobrol mah sudah pinter. Ilmunya sudah enggak usah ilmu, ilmu dipelajari ilmu darurat kalau darurat, ngobrol itu. Enggak usah belajar pasti pinter. Apalagi belajar wong enggak belajar aja pinter. Kalau ngobrol itu. Baik. 5 menit, enggak usah lama-lama, 5 menit tolong ajarkan dulu. Ini sampai sini aja. Selesai. Jadi antum waktunya juga enak, ringan. Yang kita minta tasmi enggak merasa diambil waktunya. Santai, setelah itu tutup pulang. Nanti duhur lagi buka, tolong ajarkan ini. Bismillah, selesai, tutup pulang. Selesai. Enggak usah malu-malu. Nah, jadi itu diantara apa? Proaktif kita untuk cari ilmu. Wa'aradu alaihi Abu Abdurrahman As-Sulami wal Mughirah ibni Abi Syihab. Demikian juga mentasmikan kepada beliau Uthman Abu Abdurrahman As-Sulami Mughirah bin Abi Syihab Abu Al-Aswad dan Zir ibni Hubeish. Rawa'anhu Banuhu Abban wa Sa'id wa Amr wa Khulqun siwahum. Meriwayatkan hadis dari beliau Uthman ibn Affan anak-anaknya Abban, Sa'id, Amr dan juga yang lain dari selain anak-anak beliau Uthman ibn Affan. Taib. Ahadus sabiqin al-awwalin wa dhunurain wa sahibul hijratain wa zawaja ibnatain wa qadama al-jabiyah ma'a Umar. وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث فولد فولدت له عبد الله وبه كان يكنى وبابنه عمر وأمه أروى بنت كريز ابن حبيب ابن عبد الشمس وأمها بيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم فهاجر برقية إلى الحبشة wa khalafahu nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha fi ghazwah badr liyudawiha fi maradhiha fatuwfiyat ba'da badrin bilayalin wa daraba lahu nabi sallallahu alaihi wasallam bisahmihi min badrin wa ajrihi thumma zawajahu bil bintil ukhra ummu kulthum wa mata ibnuhu abdullah wa lahu sittu sinin sanah arba minal hijrah. Beliau termasuk salah satu dari sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Ya, termasuk orang-orang yang pendahulu dalam Islam ini. Beliau digelari dengan Dhu Nurain. Digelari dengan apa? Dhu Nurain. Kenapa menikah dengan putri Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Beliau juga dikenali dengan julukan Sahibu Hijrotain. Dua hijrah beliau lakukan. Menikah dengan Wazawaja Ibnatain, dengan kedua putri Nabi alaihi salatu wassalam. dan beliau datang ke negeri Jabiyah bersama Umar. Setelah itu beliau menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus. Ini qoblal mab'ats, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian melalui Ruqayyah, pernikahan Utsman, terlahirlah Abdullah, dan dengannya beliau diberikan kunyah Abu Abdullah. Dan dengan anaknya yang lain, yaitu Amr, beliau juga diberikan kunyah dengan Abu Amr atau Abu Abdullah. Ini diantara dalil bolehnya seorang punya dua kunyah, labas. Wa ummuhu, ya, dan ibu beliau Utsman, Arwa, bernama Arwa bintu Kariz, putri dari Kariz ibni Habib ibni Abdishams. Ini silsilah keluarga dari ibu. Wa ummuha, adapun ummuha yakni ibu dari Ruqayyah, Al-Baydha bintu Abdul Muttalib ibni Hashim. Setelah menikah, fahajara bi Ruqayyah ila Habasyah. Utsman pun hijrah dengan istrinya Ruqayyah ke negeri Habasyah. Wa khallafahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam alaiha fi ghazwati Badrin liyudawiha fi maradhiha. Kemudian Nabi meninggalkan Utsman pada perang Badr karena Ruqayyah sedang sakit, agar supaya Utsman bisa mengobati dan menjaganya. Fatwu fiyat ba'da Badrin bilayalin. Kemudian Ruqayyah meninggal setelah perang Badr beberapa malam. Kemudian Nabi membagi untuknya Utsman jatahnya dari perang Badr dan opahnya. Kemudian dinikahkan kembali Utsman kepada putrinya yang lain setelah meninggalnya Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Nah, ini menikah dengan kakak, setelah meninggal kakak kemudian baru adiknya atau saudaranya yang lain. Ini boleh. Tapi kalau mengumpulkan kakak beradik atau bibi dengan keponakan itu haram. Tetapi kalau salah satunya meninggal kemudian menikah dengan yang lain, boleh. Setelah itu kata penulis, meninggal anaknya yang bernama Abdullah. Walahu situ sinin, umurnya sekitar 60 tahun pada tahun keempat dari hijriah, dari hijrahnya. Wa kana Utsman fi ma balaghana la bit tawil wala bil qasir. Utsman yang sampai kabar kepada kami, beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Hasanul wajhi, bagus wajahnya. Kabirul lihyah, lebat ya lihyahnya. Asmarul laun, kemerah-merahan kulitnya. Ba'idu ma bainal mangkibain, badannya kekar, tegap. Wa kana qad shadda asnanuhu bidzahab, ya pernah yang menjadikan gigi emas. Allahu taala alam apakah ini boleh dijadikan dalil untuk mengganti gigi dengan emas, sementara laki-laki diharamkan untuk menggunakan emas. Allahu taala alam, nanti dilihat lagi. Wa an Abdillah ibn Hazm qala ra'aitu Utsman fi ma ra'aitu dzakara wala untha ahsan wajhan minhu. Masyaallah. Berkata Abdullah ibn Hazm, dia mengatakan, aku pernah melihat Utsman dan aku tidak pernah melihat seseorang baik laki-laki atau perempuan yang lebih indah wajahnya darinya. Naam. Ahsan itu dengan makna wajah yang rupawan juga bisa, atau wajah yang menyejukkan juga bisa. Naam. Dan ini pun akan kita rasakan jika berjumpa dengan para alim, para ulama, bagaimana keadaan mereka, kesejukan tatkala bersanding dengan mereka. Naam. Wa an Abi Thawr Al-Fahmi qala qadimtu ala Utsman, saya berjumpa dengan Utsman, faqala, kemudian dia berkata, laqad ikhtaba'tu 'inda Rabbi asra, aku telah menyembunyikan 10 perkara di sisi Rabbku, atau aku menyembunyikan 10 perkara di sisi Rabbku, inni la rabi'u arba'ah fil Islam, Allah Ta'ala alam, aku ini satu dari empat di dalam Islam ini. Bisa jadi mungkin masuk Islamnya atau apa, Allah Ta'ala alam. Atau khalifahnya, Nabi, Umar, Abu Bakar, Umar, kemudian beliau. Wa ma ta'annaitu wa la tamannaitu. Aku tidak pernah berbuat ta'annait, Allah Ta'ala alam, wa la tamannait. Aku tidak pernah berdusta setelah kenal Islam. Wala wada'tu yamini ala farji mundu bayatu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah meletakkan tangan kananku di atas kemaluanku setelah aku membaiat Rasul. Jadi antara sunnah tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Wala marrat bi Jum'atun mundu aslamtu illa wa ana a'taqu fiha raqabah. Tidak pula melewati hari Jumat setelah aku Islam kecuali aku membebaskan di situ budak. Masya Allah. Ini menunjukkan Utsman itu ghani min aghniyai as-sahabah. Di antara sahabat yang kaya raya. Setiap Jumat membebaskan budak. Ini intinya beliau gemar bersedekah, bersedekah. Semuanya tentunya sedekah disesuaikan dengan kemampuan. Kalau Utsman membebaskan budak mungkin ringan, memang hartanya banyak. Illa alla yakuna indi fa'atikuha ba'da dhalik. Kecuali tidaklah terbukti di sisiku setelah itu, kecuali aku bebaskan semua. Tadinya dia punya budak, setiap Jumat dibebaskan. Dibebaskan. Setelah itu dibebaskan semuanya. Wala zanaitu fi jahiliyah wala islam qat. Saya tidak pernah menyentuh perzinahan baik pada jahiliyah, baik pula pada Islam. Terkadang orang itu kalau pengen dapat taufik, baik dari awal perjalanan dia atau sampai akhir perjalanan dia, terkadang dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, walaupun ketika itu dia jahiliyah, belum tahu agama, dia takut untuk menyentuh perkara-perkara yang haram. Nah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak pernah dalam jahiliyah berbuat apa? Syirik, tidak pula apa? Kemaksiatan yang sering dilakukan oleh siapa? Kaumnya. Nah. Tetapi juga banyak kisah-kisah para ulama yang ya memiliki masa kelam, masa lampau yang kelabu, kelam. Banyak seperti siapa, Fudhal ibn Iyad, dulunya seorang perampok ya, masuk Islam, tekun dengan Islam, jadi ulama. Nah, wa jahaztu jaysh al-asrah, dan aku mempersiapkan perbekalan untuk 10 tentara. Wa ankahani nabiyyu ibnatahu thumma matat fa ankahanil ukhra, nabi menikahkan aku dengan putrinya lalu meninggal dan menikahkan aku dengan putrinya yang lain. Keutamaan yang dimiliki oleh Utsman. Wa ma syaraktu fi jahiliyatin wala islam. Tidak pula aku mencuri baik dalam jahiliyah maupun dalam Islam. Wa anil Hasan qala innama summiya Utsman dzu dzanurrain. Dari Al Hasan menyebutkan di gelari Utsman dengan dzanurrain, pemilik dua cahaya. Lianna la na'lamu ahadan aghlagu aghlaqa babahu ala ibnatai nabiyyin ghairahu. Karena kami tidak mengetahui seorang pun tertutup pintunya atas kedua putri nabi kecuali dia. Naam, ini keutamaan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak keutamaan yang lain insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik. Kita masuk kemarin pada bab yang ke-8 tentang seputar iddah dan ihdad. Iddah dan ihdad. Iddah itu apa? Masa tunggu. Kalau ihdad, seorang wanita tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah dengan perhiasannya setelah kematian suaminya. Baik. Kita masih membahas seputar iddah. Iddah wanita ada berapa kemarin? Ada dua. Yang pertama kematian, yang kedua perceraian. Nah, jadi ketika seorang wanita menunggu masa iddahnya, maka dilihat apakah karena sebab kematian atau karena sebab talak atau perceraian. Nah, sekarang pembahasannya seputar iddatul wafat, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami. Wa hiya iddatun tajibu 'ala man mata 'anha zawjuha wa la yakhlu al-halu fiha min amrayn. Ini sudah juga tapi kita ulangi. Nah, ketika keadaan pertama ini, sang wanita yang ditinggal mati oleh sang suami, maka wanita ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama, hamil atau tidak. Jadi ketika si wanita ini ditinggal mati oleh suami, yang pertama kali dilihat adalah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Jika dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, baik lama maupun cepat. 9 bulan kurang sedikit suaminya meninggal. Sehari suami meninggal, lahirlah anaknya. Iddahnya selesai, boleh menikah. Nah, ya sudah, sampai sini sudah kita sampaikan? Sudah. Yang kedua, jika si wanita ini tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, dan di masa-masa waktu tunggunya, si wanita tidak boleh berhias, berdandan, memakai perhiasan, keluar rumah dengan tujuan untuk mencari perhatian, tidak boleh. Kenapa? Di samping dia masih dalam masa iddah, dia juga harus menjalani ihdad, meninggalkan perhiasan, meninggalkan hiasan, dandanan, na'am, dan sering keluar rumah. Tentunya pelajaran seperti ini untuk wanita, tetapi tentunya kita harus mengetahui pula jadi kita sampai sini ya. Nah, itu keadaan wanita ketika ditinggal mati oleh suami. Bisa jadi saat dia hamil, maka iddahnya selesai dari hamilnya sampai selesai. Yang kedua, tidak hamil, maka dia 4 bulan 10 hari. Tsanian, yang kedua, iddatul firaq, masa tunggu dalam tolak atau talak. Hiyal iddah allati tajibu 'alal mar'ah allati faraqat zawjuha bi fashin aw talaqin aw khulu'in ba'dal wad'i wa la yakhlu al-halu fiha min umur. Naam. Yaitu masa tunggu yang wajib bagi wanita yang pisah dari suaminya dengan sebab ya fasakh, ya pembatalan karena sebab-sebab, bisa jadi karena wanitanya saudaranya, bisa jadi karena wanita kerabatnya sehingga difasakh, dibatalkan, atau karena syubhat, au talak atau perceraian, au khul'in atau khulu, setelah wata, setelah wata itu jima. Wala yakhlul hal fiha min umur. Wanita seperti ini tidak kosong dari tiga keadaan. Jadi kalau ada wanita yang pisah dari suaminya bukan karena kematian, ya, baik itu perceraian, khulu atau fasakh, pembatalan nikah, akad nikah, dia tidak kosong dari tiga hal. Dua hal yang sudah tersebut di atas ditambah dengan satu, la tarul haid li sigharin au ayisatin li kibarin. Sudah tidak ada haid atau belum haid karena dia nikah masih balita atau sudah tua renta. Jadi keadaan yang pertama hamil, keadaan yang kedua tidak hamil, keadaan yang ketiga dilihat dari haidnya, dia haid atau tidak. Nah, keadaan yang pertama seperti keadaan yang di atas. Kalau dia hamil maka iddahnya selesai dari kehamilannya. Fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi bi wad'il hamli li'adda li'umumi qawlihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Kalau dia hamil maka seperti di atas. Selesai iddahnya dengan melahirkan na'am janinnya. Melahirkan ini mencangkup keguguran atau juga mencangkup apa? Melahirkan. Baik. Dalilnya adalah surat At-Talaq ayat keempat. Dan mereka para perempuan yang hamil maka masa tunggunya adalah sampai melahirkan janinnya. Wa in kanat ghairu hamil wa hiya min dawatil haid. Kalau dia tidak hamil dan dia adalah wanita yang masih subur, masih keluar haidnya. Fa iddatuha bi mururi thalathati adhur ba'dal firaq. Iddahnya menunggu tiga kali masa suci, haid suci, haid suci, haid suci, selesai nikah. Liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang wanita yang dicerai menunggu dirinya tiga quru, tiga haid. Tidak halal bagi mereka untuk menutupi apa yang Allah ciptakan pada rahim mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Naam. Wa in kanat la tara al haid bi an kanat saghirah aw ayisah li kibarisin fa iddatuha tantahi bi mururi thalathati ashhur ala firaqiha. Naam. Kalau seandainya perempuan yang terpisah dari suaminya bukan dengan jalan kematian, dia tidak haid, baik karena dia kecil atau sudah tua, maka iddahnya selesai dengan 3 bulan semenjak hari perceraian. Hampir sama dengan yang pertama. Cuma kalau yang kedua ukurannya bulan, kalau yang pertama ukurannya suci. Taib. Liqaulihi ta'ala wallati wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in ratabtum fa'iddatuhunna 3 ashhuri wallai lam yahidhn. Dan para perempuan yang sudah yais, tidak keluar haid dari istri-istri kalian, jika mereka ragu, maka masa tunggu mereka adalah 3 bulan. Ila akhirihi wallai lam yahidhn. Dan orang yang ya, ila akhirih, itu intinya. Masa tunggunya 3 bulan. Baik. Nanti kita simpulkan. Satu lagi, hukmul mutallaqah qabla dukhul biha. Pengantin belum sempat bertemu, cerai. Misalkan satunya masih TKI di Saudi, satunya di Indo, nikah. Belum sempat pulang, cerai. Belum ketemu sama sekali, tapi statusnya sudah suami istri. Idza faraqa az-zawj az-zawjatahu bi fashin aw talaqin qabla dukhul biha fa'id fala iddata 'alaiha. Jika suami istri cerai sebelum jima, sebelum masuk, maksudnya itu jima, baik dengan fasakh atau dengan tolak, maka tidak ada iddah. Naam. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddah ta'tadunaha. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian sentuh mereka, belum jima, maka tidak ada iddah bagi mereka yang mereka tunggu. Berikan mereka hadiah dan pisahkan dengan cara yang baik. Naam. Mukmin itu serba rahmah. Bersatu pun baik, berpisah pun baik, tidak saling mendzalimi. Wala farqa bainaz zaujat al-mu'minat wal kitabiyyat fi hadhil hukmi bi ittifaqi ahli al-ilmi wa dzakara al-mu'minat wa dzikrul mu'minat huna min babit taqlid. Tidak ada bedanya baik istrinya itu dari kaum mukminat Islam ataupun kitabiyat. Ini diantara dalil bolehnya laki-laki yang dia muslim menikah dengan non-muslim kalau laki-laki. Tapi kalau wanita tidak boleh, haram hukumnya menikah dengan non-muslim. Taib. Pada hukum ini sepakat para ulama, baik istrinya itu dari muslim atau non-muslim, dari Nasrani atau Yahudi, sama. Di sini dalam ayat disebutkan kalimat mukminat karena apa? Taklib saja, umum, keumuman, karena khitabnya untuk kaum muslimin. Tetapi masuk juga di situ orang-orang non-muslim dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Jadi, iddahnya bagi wanita, jika dia berpisah dengan suaminya, yang pertama kali ditinjau adalah kematian atau perceraian. Jika kematian, maka dilihat, ditinjau dari 2 keadaan. Hamil atau tidak. Kalau hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik dia sudah apa, masih lancar haidnya atau tidak haid. Berarti kan? Baik dia haid atau tidak haid, pokoknya 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau wanita tadi perceraiannya karena cerai, atau karena khulu, atau karena pisah, fasakh nikahnya dilihat dari 3 keadaan. Hamil, ya, maka sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, berarti haid. Maka dilihat dari haidnya, 3 kali suci. Kalau dia tidak haid, ya, taib, maka ditunggu 3 bulan. Satu lagi keadaan, kalau cerainya belum pernah jima, belum pernah bertemu suami istri ini, maka tidak ada iddah. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami.